Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, usikum wa iyyaya nafsi bi taqwallah, faqad fazal mu'minuna almuttaqun. Haitsu qala 'azza min qa'il: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Asyhadu an la ilaha illallah wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil nar. Hadis ini arsyadakumullah. Sebenarnya kalau apa-apa yang kita kerjakan dari aktivitas keislaman kita sudah dilandasi dengan pemahaman yang benar, kita mempelajarinya, mengilmuinya dengan serius sebelum kita mengerjakannya, adanya selebaran gelap, selebaran yang tidak bertanggung jawab, majalah, koran atau apa saja, itu tidak berarti. Jadi boleh saya simpulkan, teman-teman ini kalau sekarang ribut atau ada yang guncang, loh ini bagaimana kok seakan-akan jihad tidak benar lagi, konsep jihad kita kok disorot, bagaimana? Saya simpulkan bahwa teman-teman berarti kemarin-kemarin mempelajari fikih jihadnya belum tuntas, belum selesai, belum dipelajari dengan baik, baru diguncang sedikit saja sudah bingung ya. Sebenarnya ikhwati arsyarakumullah ya, kalau kita sudah menguasai, mengerti benar fikih jihad sebagaimana diajarkan oleh para fuqaha, para salaf ya. Kalau kita mengerti dengan baik ya, kita baca ini sudah apa ini? Akan begitu. Kenapa? Karena penuh dengan kebohongan-kebohongan atau kecurangan-kecurangan ya. Di sini memang ya, kadang orang untuk menutupi kecurangannya, dia akan mengatakan mbok yang jujur, padahal dia sendiri tidak jujur ya. Nanti insya Allah kita akan lihat di mana letak ketidakjujuran penulis ya. Jadi ikhwati arsyadakumullah, kedatangan saya di sini adalah kita akan mengupas ini secara ilmiah, moga-moga tidak emosional ya, karena itu sangat-sangat tidak baik. Wong ini kita bicara ilmu kok emosional ya. Sebaiknya betul-betul secara ilmiah begitu ya. Saya sudah baca beberapa kali dari depan sampai belakang itu. Memang saya coba memposisikan diri saya sebagai teman-teman yang mungkin ya, ada yang baru belajar tentang ini pasti akan kebingungan ya. Karena seakan-akan ya, apa-apa yang mungkin selama ini sudah disampaikan oleh para ustadz itu kok mentah semua dengan apa yang ada di majalah ini ya. Padahal ya tadi ya, sebenarnya yang disampaikan ini baru sebagian dari keseluruhan pembahasan tentang jihad ya. Misalnya di sana ada beda pendapat, cuma ditampilkan satu pendapat ya. Ada pendapat kebanyakan ulama dan kebanyakan sedikit ulama yang dipakai pendapat yang sedikit ya, pendapat bagian kecil dari ulama ya. Pendapat jumhur ulamanya, pendapat sebagian besar ulamanya tidak dibawakan. Ya. Nanti juga saya tidak hanya mengupas bagian bila jihad dengan pedang, karena ada bagian cukup urgen juga di belakang, yaitu tentang darul apa ya, darul Islam dan darul kufri kalau nggak salah. Nah, darul Islam dan darul kufri itu kalau yang punya majalahnya halaman 33 dan seterusnya, itu juga nggak jujur. Ya. Jadinya kalau saya simpulkan, ya, walaupun saya juga sudah pernah mengikuti kajian Ustaz Anur Rofiq, ya, dia sudah lumayan sepuh ya, umurnya di atas 40 tahun kalau saya lihat dari penampilan beliau. Tapi makalah seperti ini makalah yang kekanak-kanakan. Ya. Ya, saya juga tidak tahu apakah beliau betul-betul merujuk kepada buku-buku yang berhubungan dengan jihad dari awal sampai akhirnya. Artinya, misalnya kita baca Al-Umdah, Syarhul Umdah, fikihnya madhab Hambali misalnya, bab jihad dibaca dari awal sampai akhir. Ya. Baca Al-Um, dibaca dari awal sampai akhir. Bidayatul Mustahid, dibaca dari awal sampai akhir. Atau cuma diambil potongan-potongan saja. Nah, saya nggak tahu persisnya, tapi yang jelas kesimpulan-kesimpulan yang ditampilkan di sini itu menunjukkan bahwa kalau beliau membaca dari awal sampai akhir berarti beliau curang. Ya. Kalau beliau tidak baca dari awal sampai akhir berarti beliau tidak sangat-sangat tidak ilmiah. Walaupun di sini di halaman depannya ini memang kalau kita baca langsung halaman depan pojok kanan ya, singkat padat ilmiah. Ya. Ya tulisan ini juga tidak mesti menggambarkan apa yang di dalam kan. Ya, ilmiah tidaknya itu harus diuji dengan ya standar yang baku. Ya. Jangan-jangan walaupun dikatakan ilmiah ternyata kalau kita kaji kita rujuk kepada kutub salaf, malah menyimpang dari ajaran mereka. Ya. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan sebagai pendahuluan. Ya. Selanjutnya nanti kita akan diskusi atau dialog berkenaan dengan pembahasan ini. Ya. Yang pertama tentang syarat jihad. Ya. Antum bisa buka halaman 11 ya. Anu aja dulu, bila jihad wajib main dulu tuh halaman 10 tuh masih nyambung ya. Ikhwati arsyadukumullah, ketika beliau menjelaskan tentang jihad itu bisa berubah menjadi fardhu ain ya. Itu ada sesuatu yang menurut saya janggal. Ya. Janggalnya di mana? Itu kan ada tiga ya, ada tiga kondisi di mana jihad itu hukumnya menjadi fardhu ain. Yang pertama apabila dia berada di medan pertempuran, yang kedua apabila diperintahkan oleh Amirul Mukminin untuk berperang, yang ketiga bila negerinya diserang musuh. Letak kejanggalan itu adalah pas nomor 1-2 itu dikasih keterangan, dikasih dalil, pas nomor 3 enggak dikasih. Hanya kalau orang baca sekilas kan kalau tidak ada keterangan yang memadai itu kan lupa gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali penjelasan dari para ulama berkenaan dengan ini ya, berkenaan dengan apabila kapan jihad itu menjadi fardhu ain yang berhubungan dengan apabila sebuah negeri itu diserang oleh musuh ya. Nah ini mestinya ya diberi penjelasan ya, mana-mana keterangan dari para ulama berkenaan dengan bahwa apabila negeri itu diserang musuh hukumnya menjadi fardhu ain. Dan ini sebenarnya menjadi kata kunci, menjadi apa namanya, kalau ini dipahami dengan baik insyaallah yang sangat mungkin kita nggak jadi berselisih paham dengan beliau, tentunya jika yang lain-lain juga dipahami dengan sebaik-baiknya ya. Kalau beliau di halaman yang lain menyatakan bahwasanya Dr. Abdullah Azam itu menafikan menegasikan hukum jihad fardu kifayah, ya, itu juga sesuatu yang mengada-ada. Sebab apa? Sebab kalau kita mau menilai seseorang apakah dia setuju atau tidak bahwasanya jihad itu hukumnya fardu kifayah, ya, tentunya kita tidak cukup hanya membaca satu buku yang itu pun bukunya buku terjemahan, ya. Ya, yang dinilai ini kan buku terjemahan, buku Syekh Abdul Azim yang terjemahan, yang sangat mungkin ada kekeliruan dari penerjemah. Maksudnya kalau kita mau ilmiah, kita rujuk versi Arabnya, kemudian kita juga baca buku-buku Syekh Abdul Azim yang lainnya. Buku-buku beliau tentang jihad kan banyak, ya. Dan saya sudah membaca sebagian besar buku-buku beliau. Beliau sedikit pun tidak pernah mengatakan bahwasanya hukum jihad fardu kifayah itu sudah tidak ada, tidak, ya. Justru beliau memposisikan masalah itu dengan sebenarnya bahwasanya jihad hukum asalnya memang fardu kifayah, ya. Beliau menjelaskan seperti itu dalam banyak buku beliau. Pada kondisi tertentu, ya, hukumnya menjadi fardu ain. Nah, buku yang dijadikan yang dikritik, ya, yaitu membela bumi kaum muslimin adalah fardu ain, ya, ini sebenarnya berkenaan dengan fatwa Syekh Abdul Azam atau penjelasan beliau tentang apabila sebuah negeri diserang musuh, yang di majalah ini sendiri dinyatakan bahwasanya kalau kondisinya seperti itu berarti jihad itu hukumnya fardu ain, ya. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan, ya, di masalah ini keterangan-keterangan tentang bila negeri diserang musuh itu hukum jihad menjadi fardu ain itu apa namanya, selipkan di sini bukunya Syekh Abdul Azim yang tipis itu. Teman-teman ada yang punya enggak? Ada yang punya? Ada, ya, itu buku yang sudah agak lama memang, mungkin sekarang dicari agak sulit, tapi bagus itu buku bahkan, ya. Karena menjelaskan yang nomor 3 ini yang oleh beliau malah tidak dijelaskan, ya. Atau mungkin beliau punya pandangan bahwa ini para pembaca sudah membaca buku itu, jadi nggak perlu dijelaskan, sudah jelas dengan membacanya, begitu, ya. Saya juga kurang tahu persisnya, ya. Kemudian sebenarnya masih ada beberapa catatan berkenaan dengan kapan jihad itu menjadi fardu ain. Jadi bukan hanya tiga ini saja, karena ini kan menurut Ibnu Qudamah masih ada keterangan-keterangan yang lainnya, ya. Di antara yang lainnya adalah bahwa apabila ada seorang muslim, ya, yang ditawan oleh musuh, ya, nomor 4 berarti, ya. Bila jihad fardu ain nomor 4, bila ada seorang muslim yang ditawan oleh musuh, ini berdasarkan ayat dan hadis-hadis Nabi, ya. Ayatnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 75, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al qaryati dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah untuk dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita, ataupun anak-anak yang semuanya berdoa, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira, ya. Ditambah keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fakul ani wa at'imul ja'i wa udu al marid. Bebaskan tawanan perang, atau bebaskan seorang muslim yang ditawan oleh musuh. Jangankan sampai ditawan, ya, zaman Mu'tasim ada seorang wanita, ini terkenal sekali kisahnya, ya. Ada seorang wanita yang diganggu oleh seorang Yahudi, seorang kafir, ya. Diganggu, disingkap auratnya apa-apa persisnya, saya lupa persisnya, tapi diganggu, ya, kehormatannya mau dijarah begitu. Dia berteriak, wa Mu'tasimah, ya. Hei Mu'tasim, aku minta tolong, aku kondisiku seperti ini, mau disakiti oleh seorang kafir, seorang Yahudi. Begitu suara ini didengar oleh Mu'tasim, ya, didengarnya gak langsung, ya, gak ada telepon waktu itu, ya, disampaikan oleh orang yang mendengar bahwa ke hadapan Mu'tasim, ya. Mu'tasim langsung mengutus, ya, pasukan. Ujungnya sudah sampai di depan wanita tadi, pangkalnya masih baru berangkat menghadapi satu orang. Disiapkan seperti itu, ya. Sampai akhirnya si kafir tadi diambil, dijadikan sebagai budak bagi si wanita tadi, ya, karena dia telah menyakiti si wanita tadi. Ini memang ketika khilafah Islam benar-benar tegak jaya, hukum Islam berlaku di muka bumi ini, ya. Qala Abu Bakar Ibn al-Arabi, ya, ini madhabnya Maliki beliau, ya. Qala ulama'una awjaballahu ta'ala fi hadhihi al-ayah al-qitala listinqadhi al-asra min yadil adu ma'ama fil qitali min talfin nafsi fakana fadlul mali fi fida'ihim awjabu likawlihi dunan nafsi wa ahwanu minha. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan pada ayat ini, ya, untuk berperang dalam rangka menyelamatkan tawanan. Sekarang ada enggak umat Islam yang ditawan musuh? Ditawan orang-orang kafir? Enggak usah ditakuti, semuanya juga tahu. Nah, terus dikemanakan keterangan dari Abu Bakar Ibn al-Arabi ini? Ya. Apa teman-teman yang mengaku bermadhab salaf ini enggak pernah membaca hadis tadi? Hadisnya Rawahul Bukhari loh, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadisnya, ya. Yang fakulani tadi dibebaskan tawanan tadi, ya. Imam Malik juga mengatakan ala nasi ayyufdu al-usara bijami'i amwalihim walidhalika qalu alaihim ayyuwasuhum fa'inal muwasadun al-mufadad fa'inkan al-asiru ghaniyan fahal yarji'ul fudaya amla fi dhalika li'ulama'ina qawlani as-sahuhuma ar-ruju'. Ini jihad dengan harta, ya. Imam Malik mengatakan kalau memang harus dibayar dengan, ditebus dengan uang, ya, maka kewajiban umat Islam adalah mengumpulkan uang untuk menebus saudaranya yang ditawan oleh musuh. Kalau tidak bisa kecuali dengan darah, nggak apa-apa ditumpahkan, nggak apa-apa, demi menyelamatkan nyawa kehormatan seorang muslim, ya. Ini menjadi catatan tambahan bagi beliau, ya. Saya berencana, ya, nanti kalau ini sudah, saya bikin makalah yang, ya, layak lah. Moga-moga bahasnya tidak emosional, mau saya kirim ke sini, ya. Ya, sebagai bentuk nasihat kita, nasihat saya kepada beliau, karena beliau kan juga seorang muslim, ya kan? Termasuk juga nanti pada bab yang bagian akhir itu, beliau kan juga seorang muslim. Nah, sangat mungkin kan belum membaca begitu. Ya, moga-moga setelah membaca jadi meralat apa yang sudah pernah dimuat. Moga-moga begitu, ya. Nanti kita tunjukkan rujukannya dan kita lihat bagaimana jawabannya. Saya akan minta jawaban baik itu di majalah ataupun lewat surat, ya. Jalan nanti nih suratnya sudah jadi atau makalah itu sudah jadi, saya kirim ke sini juga biar teman-teman panitia tahu kayak apa penjelasan lebih detailnya, karena memang ini baru data-data mentah, jadi nanti nggak akan saya berikan, ya, karena berupa data-data mentah, ya. Itu berkenaan dengan jihad fardhu ain. Jadi betul loh, jihad itu pada asalnya fardhu kifayah, ya, tapi dia bisa berubah menjadi fardhu ain dengan 4 keadaan, bukan hanya 3. Yang nomor 3-nya bahkan tidak ada diberi penjelasan yang memadai, ya. 3, di negeri diserang musuh, dikuasai orang kafir, ya. 4, untuk atau dalam rangka membebaskan tawanan perang. Nah, sekarang kalau kita bicara Indonesia, ya. Indonesia ini dulunya negeri, Indonesia ini negeri apa sih? Negeri Islam atau negeri kafir? Nah, di sini nanti yang agak repot, ya. Di sini agak repot. Bolehlah kalau misalnya ada yang berpendapat Indonesia ini negeri Islam, silakan. Tidak mengapa, karena memang ada ulama yang mengatakan bahwa untuk menentukan negeri, sebuah negeri itu apakah dia negeri Islam atau negeri kafir, itu cukup dilihat masyarakatnya bagaimana? Apakah kebanyakan masyarakatnya beragama Islam atau tidak? Memang ada yang seperti itu, dan di sini bagian itu yang justru dikuatkan, dibela habis-habisan pendapat yang itu gitu. Di bab belakang ya, Darul Islam dan Darul Kufri ya. Padahal ya, para ulama yang sering mereka rujuk ya, seperti Ibnul Qayyim ya, kemudian As-Sarakhsi. Di sini juga beliau pakai As-Sarakhsi juga, tapi saya pikir loh, ini As-Sarakhsi bagian yang mana yang dinukil, kok sepertinya apa namanya, kok bertentangan gitu, kok nggak nyambung gitu ya. Mungkin sekali tadi ya membacanya belum selesai. Kalau curang kan saya suudzon gitu ya, kalau membaca belum selesai itu kan saya nggak suudzon, waktunya sempit, mungkin karena terburu pengen segera kerja deadline, kata beliau ya. Ya biasa lah, orang kerja di masalah tahu gitu. Bukannya mengatakan, ini saya bacakan ya terjemahannya dalam kitab Ahkamu Ahdizimah. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Darul Islam adalah negara yang dikuasai oleh umat Islam, dan hukum-hukum Islam diberlakukan di negeri tersebut. Bila hukum-hukum Islam tidak diberlakukan, negara tersebut bukanlah Darul Islam, sekalipun negara tersebut berdampingan dengan sebuah Darul Islam. Contohnya Taif, sekalipun letaknya sangat dekat dengan Mekah, namun dengan terjadinya Fathu Makkah, Taif tidak berubah begitu saja menjadi Darul Islam. Ini dalam Ahkamu Ahli Zimah juz 1 halaman 366. Nah, katanya rujukannya Ibnu Qayyim ngomong begini, kenapa enggak dipakai ya? Mungkin belum dibaca bagian yang ininya ya. Imam As-Sarakhsi Al-Hanafi, kalau ikhwan sudah baca makalah itu, ada itu rujukannya Imam As-Sarakhsi ya. Beliau mengatakan ya, menurut Abu Hanifah rahimahullah, sebuah negara berubah menjadi Darul Harbi dengan terpenuhinya tiga syarat, yaitu pertama, negara tersebut berbatasan langsung dengan Darul Kufri. Indonesia berbatasan langsung dengan Australia enggak? Berbatasan langsung dengan Papua New Guinea enggak? Ya. Berbatasan langsung dengan Singapura enggak? Ya. Apakah Singapura, Papua New Guinea, dan Australia itu bukan Darul Harbi ataukah Darul Islam? Enggak perlu dijawab kan? Yang kedua, di negara tersebut tidak ada lagi orang Islam yang hidup aman dengan jaminan keimanan, atau orang kafir zimmi yang hidup aman dengan jaminan zimma. Di Indonesia ini orang yang mau beriman dengan sebenarnya, mau berislam dengan sebenarnya, aman enggak? Kalau mau Islam kayak Islam liberal ya, sholat ala Gus Roy ya, itu aman-aman saja ya. Tapi kalau mau sungguh-sungguh menerapkan syariat Islam, baru mau ya. Tuh lihat Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, baru mau, itu belum sampai ya. Ya kan, itu kan baru bersemangat aja, belum sampai ya. Itu sudah dibegitukan ya. Gak aman. Yang ketiga, penduduknya memberlakukan hukum-hukum syirik di negara tersebut. Ya. Madzhab Hanafi, As-Sarakhsi. Di Indonesia, hukum yang berlaku hukum syirik apa bukan? Ya, kalau Belanda itu dianggap sebagai orang-orang yang beriman, ya, para penjajah dulu dianggap sebagai orang-orang yang beriman, ya, ya bolehlah Indonesia dianggap sebagai bukan negeri kufur. Ya. Ini jelas pendapat As-Sarakhsi, pendapatnya Imam Abu Hanifah ya. Memang sekali lagi saya sampaikan, ada di antara para ulama yang disebutkan di majalah ini ya, yang menyatakan bahwasanya i'tibarnya, dianggapnya sebuah negeri itu sebagai negeri Islam itu salah satu syaratnya adalah asalkan negerinya negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, itu disebut sebagai negeri Islam. Ada yang seperti itu. Nah, ikhwati arsyarakumullah, sebagai seorang yang mengaku bermanhajkan manhajnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah Salafus Soleh ya, kita kan punya etika toh dalam masalah-masalah ikhtilaf, ijtihadi, ketika ada terjadi perbedaan pendapat, ya. Caranya kan tidak seperti yang tertulis di majalah ini, ya. Kalau memang ini masalahnya sifatnya ijtihadi, ya, ambo ditampilkan semuanya biar pembaca bisa memilih, ya. Itu baru ilmiah, ya. Lengkap dalil-dalilnya juga mestinya, yang mengatakan bahwa dasar negara yang dilihat berdasarkan dasar negaranya, dasarnya ini A, B, C, D, yang berdasarkan penduduk ini, yang berdasarkan apalagi perbatasan tadi, dasarnya ini kan ada tuh sebenarnya dasar-dasarnya, kenapa kok tidak ditampilkan, ya. Sudah tahu masyarakat Indonesia ini banyak yang gak bisa bahasa Arab, gak bisa baca kitab gundul, malah dikasih yang separuh-separuh, mau merujuk gak bisa, akhirnya ya jadi bingung kan, kasihan teman-teman, ya. Loh, ini piye iki lho, ini piye iki, seakan-akan kok pendapat yang selama ini kita bawa kok pendapat yang gak benar gitu, ya. Jadi Indonesia ini Darul Islam apa Darul Kufri, ya. Memang Ikhwati Arsyidakumullah ada juga pendapat yang ketiga, ya. Jadi Islam itu, Indonesia itu bukan Darul Kufri, tapi juga bukan Darul Islam, ya. Itu pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu pernah ditanya tentang negeri Mardain, ya. Negeri itu Daulat Bani, Daulat Fatimiyah, ya, di Mesir. Orang-orang Syiah Rafidhah itu yang memimpin negara itu, ya, memberlakukan hukum ya semaunya sendiri, bukan hukum Islam, tetapi mayoritas penduduknya itu muslimun, ya. Sementara saya Muhammad bin Abdul Wahab pernah ditanya dengan negerinya, negeri yang dikuasai oleh Banu Ubaid Al-Qaddah, sama itu negeri penguasanya bukan penguasa muslim, ya. Kemudian hukum yang berlaku juga bukan hukum Islam, hanya saja tentaranya banyak yang beragama Islam, penduduknya juga banyak yang beragama Islam, ya. Dua orang tokoh ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menjawab dengan jawaban yang hampir sama tentang negeri seperti ini, ya. Mereka katakan, ya, saya ringkas, ya, negeri itu bukan negeri Islam karena tidak dianggap sebagai negeri Islam hanya karena penduduknya beragama Islam, tetapi juga tidak disebut sebagai negara kafir hanya karena pemimpinnya dan tentaranya banyak yang kafir juga. Bukan itu saja yang dijadikan sebagai timbangan, tetapi negeri tadi adalah negeri ketiga, ya. Kalau ada salah seorang penulis yang muasir, ya, hidupnya di zaman sekarang, ya, itu menyebut negeri seperti ini sebagai Darul Islam Hukman La Haqiqatan, ya, dimana untuk negeri-negeri seperti ini, ya, kewajiban kaum muslimin yang bermanhaj salaf adalah, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap masyarakat muslim dan berjihad melawan pemerintah, ya. Itu penjelasannya Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, saya juga enggak habis pikir ketika membaca fatwa Syekh Abdul Azam, saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Loh, ini kan biasanya dua orang ini, dua tokoh ini yang sering dijadikan sebagai rujukan. Loh, kali ini kok seakan-akan lenyap di telan bumi, enggak ada fatwa itu. Padahal fatwa itu ada gitu. Dan banyak di tersebar, bahkan sudah ada versi terjemahannya, ya. Ah, mungkin belum baca, ya. Lah iya toh, husnudzon, ya. Nenek curang kan jenenge husnudzon, ya. Mungkin belum baca gitu. Itu sedikit berkenaan dengan Darul Islam dan Darul Kufri, ya. Moga-moga ini memberi tambahan kejelasan. Nah, kemudian tentang syarat jihad yang tadi saya minta untuk didahulukan, ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya syarat jihad itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini tidak dijelaskan jihad yang mana yang dikasih syarat 1, 2, 3, 4 ini ya. Jihad ketika fardu kifayah atau jihad ketika fardu ain ya. Sebab apa? Sebab Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini tentang syarat yang pertama ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani padahal di sini apa namanya yang dijadikan sebagai dalil ya, itu adalah hadis yang syarahnya yang oleh Imam oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dikatakan qala jumhurul ulama yuhramul jihadu idza mana'al abawaini aw ahaduhu bi syartin ayyakuna muslimaini bi anna birrahuma fardhu 'ainin wal jihadu fardhu kifayatin fa idza ta'ayyana jihad fala idzin. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juz 6 halaman 247. Nanti kalau ada teman-teman antum yang bisa baca kitab dari kalangan mereka, tolong dong bukakan saya Fathul Bari juz 6 halaman 247, tolong dibacakan sampai habis gitu. Halaman itu jelaskan gitu. Ya, sebab Ibnu Hajar mengatakan, menurut jumhur ulama haram hukumnya jihad apabila dilarang oleh kedua orang tua atau salah satu darinya dengan syarat keduanya adalah muslim. Kenapa kok begitu? Karena berbakti kepada keduanya hukumnya fardu ain, sementara jihad hukumnya fardu kifayah. Saya nggak tahu apakah teman-teman itu membaca sampai di sini, apakah termasuk ustadz ini membaca sampai di sini, atau dilanjutkan tapi ditutup atau bagaimana? Sebut kelanjutan. Jadi masih satu kalimat ya. Tadi masih koma, lanjutnya fa idza ta'ayyana al-jihad fala idzin. Kalau jihad berubah hukumnya menjadi fardu ain, enggak perlu izin. Ini kata Ibnu Hajar begini. Dikemanakan beberapa kata ini? Ditutupi begini. Sebenarnya ya. Tapi kalau banyak sekali bapak masih bisa husnudzon sih gitu ya. Tetap husnudzon ya. Ya. Walaupun saya juga pernah punya kasus ya, waktu itu berkenaan dengan masalah bai'ah, tapi bukan ustadz ini, ustadz salafi yang lain ya, ustadz salafi yang lain ya. Kita waktu itu di Jakarta ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa juz 18 halaman 28 ya, halaman 21 kalau saya nggak salah, itu menjelaskan bahwasanya ada bai'at sugro. Kan halamannya kan halaman 21 kan berarti kan masih di sini gitu. Di halaman 18 itu memang beliau menjelaskan bahwasanya bai'at itu berbahaya. Ada efek negatifnya kalau berkenaan dengan bai'at-bai'at. Maksudnya bai'at-bai'atnya sufi zaman dulu, zaman Ibnu Taimiyah sudah ada bai'at-bai'at sufi, bai'atnya sufi gitu. Nah, waktu kita mau menunjukkan itu ustaz yang di halaman sebelahnya enggak, yang di halaman ini yang mana yang menunjukkan bai'at itu boleh gitu. Yang enggak, yang halaman ini saja gitu. Ya kan lucu itu, kayak anak kecil kan. Kita mau kasih tahu adanya di halaman 21. Lo kok gak mau buka halaman 20? Tetap ngaya yang halaman 18 ya, emang di halaman 18 gak ada. Kan lucu kan. Kalau itu saya sudah gak bisa nonton lagi. Emang di situ lihat sendiri ya. Kalau ini kan saya gak lihat. Jadi seperti yang kuliah nasihatkan, saya tetap harus nonton. Mungkin apa ya, tertib ek atau gimana lah ya. Atau kita Fathul Barinya cetakan khusus kali ya, second edition ya. Itu ya. Kemudian tentang syarat yang kedua ya. Bila ada Amirul Mukminin. Ya. Yang dimaksud Amirul Mukminin ialah pemimpin yang dibaiat oleh semua kaum muslimin atau imam yang dibaiat oleh muslimin dalam suatu negeri. Ini beliau ngambil dari mana ya definisi ini ya? Ya. Padahal dalam buku-buku akidah ya, dalam buku-buku akidah itu bahasanya bukan Amirul Mukminin loh, ulil amri. Sementara ulil amri itu tidak harus Amirul Mukminin. Coba nanti kalau antum di rumah punya syara akidah tauhidiyah antum buka itu. Salah satu memang akidah Ahlussunnah Wal Jamaah itu adalah bahwasanya jihad itu mesti di bawah kepemimpinan seorang ulil amri. Jadi yang memimpin gitu. Tidak boleh jihad untuk satu orang, namanya bukan jihad. Ya paling better kalau seorang itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau mau berjihad harus ada yang memimpin. Enggak ada yang memimpin gimana? Enggak ada yang komando, yo maju, yo mundur, serang bagian sana, serang bagian sini, siapa yang ngomando ya? Kalau jihad, memang kalau kita ngerti ilmu perang, mau tidak mau memang harus ada ulul amri. Tetapi ulul amri di situ tidak harus amirul mukminin. Ya. Belum lagi bahwa ternyata ya para ulama di buku ini, di buku lima adalah ini Al-Mughni, kitabnya Ibnu Qudamah juga dijadikan sebagai syarat itu, yaitu masih di halaman 11 untuk bagian kiri itu ada Al-Mughni 9-163 ya. Nah, ini ada juga pernyataan Ibnu Qudamah yang lain dalam kitab Al-Mughni, halamannya cuma beda gitu ya. Juznya juz 10 halaman 383. Ini berkenaan dengan kembali berkenaan dengan yang masalah izin orang tua tadi ya. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa wa in kharaja fi jihad tatawwa bi idznihi ma fa mana'ahu minhu ba'da sayri wa qabla ruju'i fa 'alaihi ruju' fa idza hadara as-saffa ta'ayyana 'alaihi bi hudurihi wa lam yabqa lahumu idznun ya. Sama Ibnu Qudamah mengatakan bahwa kalau jihad itu hukumnya sudah fardhu ain, maka tidak ada lagi hak izin dari orang tua, enggak punya hak lagi mau izinkan atau mau enggak gitu ya. Kemudian yang kedua tentang bila ada amirul mukminin ya, tadi saya katakan ada keterangan yang menjelaskan bahwa tidak harus ada khalifah. Ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Peristiwa perang yang selanjutnya mengangkat nama Khalid bin Walid, perang apa itu? Perang yang umat Islam kehilangan 3 panglima perangnya. Perang Mu'tah ya. Pertama siapa itu yang gugur? Ja'far. Habis itu digantikan oleh siapa? Abdullah bin Rawaha. Habis itu siapa? Hah? Siapa? Yang keras? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ya, Zaid bin Harithah. Setelah itu Rasul kan dia memang Rasul mengatakan nanti yang memimpin ini, kalau ini gugur diganti ini, kalau gugur diganti ini. Rasul udah enggak bilang berikutnya lagi. Selanjutnya kan memperkenalkan Khalid di situnya. Nah, dari situ ya. Imam Al-Bukhari sendiri mengatakan ya di hadis itu, kejadian itu dijadikan sebagai bab jihad apabila tidak ada imam. Ya. Bab jihad ketika tidak ada imam. Nanti Anda bisa buka dalam kitab Sahih Bukhari. Bab saya lupa bahasa Arabnya. Ya sudah, jihad apabila tidak ada imam itu. Nah, hadisnya adalah bagaimana kok hadis itu menjelaskan tentang jihad jika tidak ada imam? Yang berhak untuk memilih, menentukan pemimpin perang itu siapa? Khalifah kan? Khalifah, Amirul Mukminin. Rasulullah perintahkan pertama Ja'far. Kalau Ja'far gugur digantikan Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib gugur digantikan oleh Zaid bin Harithah. Ternyata dalam peperangan itu ketiga-tiganya gugur. Khalid bin Walid maju. Pasukan bukannya pulang dulu. Ya. Langsung-langsung kan Khalid mengambil bendera perang, memimpin perang dan berhasil mengalahkan tentara musuh. Ya. bukannya ini panglimanya mati semuanya, yuk kita pulang dulu matur sama Nabi, nanti kita, yang dari kan siapa gitu. Enggak ya. Jadi jihad tetap jalan ya, tetap jalan, dan dipilihnya itu di situ juga ya. Belum lagi keterangan dari para ulama ya, sebentar saya bukakan. Ibnu Qudamahnya ternyata yang di juz 13 halaman 16 ya. Beliau mengatakan ya. Fa in utimal imamu lam yuakhkharul jihad. Kalau imam tidak ada, jihad tidak boleh diakhirkan. Enggak bisa ditunda. Tadi loh. Ya, enggak bisa pulang dong, sudah musuh berhadapan-hadapan kok ya. Tetap jihad dilaksanakan ya. Kenapa? Li'anna maslahatahu tafutu bitakhirihi, karena maslahat jihad ya, itu akan hilang kalau jihad itu sendiri ditunda ya. Ini Al-Mughni juz 13 halamannya 16 ya. Wa in hasalatil ghanimah qassamaha ahluha ala maujibi syar'i. Kalau dapat ghanimah maka nanti ghanimahnya dibagi berdasarkan syariat, itu tidak penting bagi kita. Yang penting adalah pernyataan Ibnu Qudamah yang di sini juga dirujuk ya, bahwa apabila imamnya tidak ada maka lam yu'akharul jihad, jihad tidak bisa diakhirkan. Kalau imam ada, kalau imam ada memang tidak boleh jihad kecuali dengan bersama imam. Imam Merono banyak orang ditawan. Negeri diserang, masuk nunggu sampai adanya imam lah, entek disik ya. Coba kira-kira kalau kita ingat kejadian di Ambon, di Busu, ketika umat Islam diserang oleh orang-orang kafir itu ya. Nah, masuk mau nunggu adanya imam, sik, jangan serang kami dulu, kami mau nyari imam dulu, masuk ngono. Kan ya enggak makul sama sekali gitu ya. Ya masalahnya kadang-kadang kalau kita tidak mengalami langsung sesuatu yang tidak makul itu seakan-akan jadi makul. Wallah alam, kalau bapak-bapak yang menulis ini itu berada di sana, terus teman yang diserang itu kira-kira membela diri apa enggak ya? Saya lanjutkan pernyataannya Ibnu Qudamah tadi ya. Fa'idha ba'athal imamu jaisan wa amaru alaihim amiran fa kutila au maza falil jaisi ayu ammir wahidan minhum ya. Kama fa'ala sahabun nabi fi jaisi mu'tah ya. Kalau imam mengutus pasukan perang di bawah seorang pemimpin, lalu pemimpin tadi syahid ya, mendapati kematiannya di medan perang, maka mereka yang berangkat itu harus mengambil salah seorang dari mereka untuk dijadikan sebagai pemimpin, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Jadi tetap berangkat gitu. Saat itu juga dipilih, tidak harus menunggu dipilih oleh Nabi. Ya. Ini dari Ibnu Qudamah yang juga dijadikan sebagai rujukan di buku ini. Ya. Bila ada Amirul Mukminin di bawah komando Amirul Mukminin. Ya. Ini tentang syarat jihad. Ya. Syarat jihad ini sebenarnya berkenaan dengan syarat jihad ketika fardu kifayah. Karena kalau fardu ain ya tadi, ya, tidak perlu izin, tidak harus ada Amirul Mukminin. Sebab kalau kita bilang kapan jihad hukumnya fardu kifayah itu, memang jawabnya kalau ada Amirul Mukminin, kalau ada khalifah, kalau umat Islam itu sudah punya wilayah, itu baru hukum jihad itu fardu kifayah. Selama umat Islam masih menderita seperti sekarang ini, hukum jihad itu masih fardu ain. Masalahnya, kenapa sekarang kita tidak berjihad? Sekarang ini kita kan sedang tidak berjihad toh. Apa ada yang mangkus sedang berjihad? Gak ada toh. Kenapa kalau kita sedang tidak berjihad itu masalahnya masalah lain? Mungkin ada yang bersiap-siap, karena dia juga perlu persiapan. Ini memang betul ya, harus ada kekuatan fisik dan juga fasilitas ini diperhitungkan juga ya. Apalagi sekarang meskipun negeri-negeri Islam itu sedang dijajah oleh orang-orang kafir ya. Sekarang untuk kitanya, ini kita sekarang sedang tidak secara langsung memang yang cerita yang kita alami sekarang ini merupakan apa ya, kelanjutan dari apa yang ditimpakan oleh musuh-musuh Islam kepada umat Islam dulu ya. Nah, kita sekarang harus bangkit memang ya, dan jihad itu bukan amalan yang bisa kita kerjakan sendiri-sendiri ya. Tapi kita di sana harus ada yang kita angkat sebagai amir ya, berdasarkan penjelasan dari Ibnu Qudamah tadi ya. Ini berkenaan dengan syarat jihad ya. Kemudian tentang memulai jihad dengan membunuh orang kafir ini juga ya. Halaman berikutnya halaman 12 ya. Ya. Kaidah dasarnya atau kaidah umumnya memang kalau kita akan apa namanya? Berjihad dalam rangka, karena jihad itu kan dalam rangkanya macam-macam. Ya. Ada jihad dalam rangka dakwah, ada jihad dalam rangka membebaskan tawanan perang tadi, ada jihad dalam rangka membebaskan negeri umat Islam dari cengkeraman musuh. Nah, ini perlu diperhatikan masing-masing dalam rangkanya. Nah, ini yang dibahas di sini cuma dalam rangka yang satu saja, yaitu dalam rangka untuk menyebarkan Islam. Memang kalau dalam rangka menyebarkan Islam, selalu yang pertama-tama adalah menyeru mereka yang mau diperangi itu ke jalan Allah. Karena kita mau membebaskan tawanan, ya, kita berangkat pasukan berangkat membebaskan tawanan, kita bilang sama apa namanya para penjaganya, kamu mau masuk Islam nggak? Kalau nggak mau, tawanan saudaraku mau tak bebaskan lo, ya? Lucu kan jadinya kalau kejadiannya seperti itu. Ya. Perang itu penuh dengan tipu daya, ya kan? Kok kita malah jujur-jujuran, ya? Ketika kita membebaskan sebuah negeri, ya, kan mau masuk, gitu ya. Masuknya aja kita berusaha sembunyi-sembunyi, kita malah beritahu, bapak-bapak, ini bapak-bapak kalau nggak mau masuk Islam nih, saya perangi loh. Gitu. Ya kita dihabisi duluan. Ya. Atau dia akan pura-pura, ya saya mau, pas kita dia akan mengkhianati kita. Ya. Atau bagaimana lah? Ya. Jadi ini perlu.